الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-16 dari surah Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah." Qul, katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin ini. Tanya mereka, "Man rabbus samawati wal ard?" Siapa gerangan yang mencipta langit dan bumi? Siapa yang mengurusinya? Baik. Siapa yang memberi rezeki semuanya? Marabbus samawati wal ard. Langit dan bumi beserta penduduknya dan apa yang ada di antara keduanya. Siapa gerangan? Qulillah. Katakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengatur segala-galanya. Dan ini menjadi keyakinan orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, bahwa Allah pencipta. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh?" Kalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka akan mengatakan Allah. Ini keyakinan mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan, Qulillah, ditegaskan dan dipastikan. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian Allah mengatakan, "Qul afattakhadtum min dunihi awliya?" Lah terus kenapa kalian mencari dan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali? Yani yang akan membela kalian, yang melindungi kalian, yang menyelamatkan kalian, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau memang hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki segala-galanya, hanya Allah yang memberi. Lah terus kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kalian berharap dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini adalah kebodohan? Selain Allah tidak memiliki apa-apa, tidak mencipta apa-apa, tidak bisa memberi kemanfaatan. Barakallahu fikum. Qul afattakhadtum min dunillahi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Siapapun selain Allah SWT yang kalian sembah, yang kalian harap, yang kalian minta kepadanya, yang kalian berdoa kepadanya, la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra, mereka sendiri tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk diri mereka dan tidak bisa menolak kemudaratan atas mereka, apalagi kepada yang lainnya. Patung, berhala, kuburan, wali, apapun dan siapapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberi apa-apa. Barakallahu fiik. Tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri mereka, tidak bisa menolak bala, apalagi untuk yang lainnya. Yang memastikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian mintain dari wali-wali yang kalian harapkan, patung, berhala, kuburan, pohon, penunggu sesuatu, kan ini yang banyak yang diharapkan oleh orang. Mereka meyakini ada penunggu laut, penguasa laut selain Allah Subhanahu wa taala, Ya mereka memberikan sesajen, mereka larung di sana. Mereka menyembelih seekor kambing atau sapi, kemudian mereka buat di atas rakit sesajen-sesajen ini. Kemudian mereka mempersembahkan untuk penghuni atau penguasa laut dengan harapan mereka tidak terkena tsunami. Harapan yang lainnya semoga tangkapan mereka dari ikan dan macam-macamnya bisa lebih banyak dan berlimpah. Ada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Inilah ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Demikian juga orang yang meyakini keyakinan bahwa gunung-gunung tertentu ada penghuninya, ada penguasanya. Jika itu gunung-gunung Merapi, mereka akan memberikan sesajen supaya penghuni atau penguasa gunung ini tidak ngamuk. Dibuatlah sesajen, disembelihlah beberapa macam sembelihan. Buatlah ritual-ritual untuk menenangkan penguasa agar supaya tidak ngamuk, katanya. La haula wala quwata illa billah. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Para petani juga demikian. Ketika mereka bercocok tanam, mereka juga membuat sesajen. Baik. Untuk penguasa kesuburan, penguasa kemakmuran. Baik. Ini keyakinan-keyakinan yang rusak, barakallahu fikum. Mereka buatlah sesajen sebelum mereka bercocok tanam dan ketika mereka hendak panen. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang mereka mintai ini, yang mereka harapkan ini tidak bisa ngapa-ngapain untuk dirinya, apalagi untuk yang lain. Siapa yang mengatakannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakannya di ayat ini. Di ayat yang ke-16 dari surah Ra'd dan di ayat yang lainnya yang semisal dengan ini. Qul attakhadtum min duni awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Tapi mereka-mereka itu tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka dan tidak bisa menolak kemudaratan, apalagi yang lain, untuk yang lainnya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Barakallahu fikum. Katakan wahai Rasul kepada mereka, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama ketauhidan dan kesyirikan? Suatu yang tidak mungkin sama. Orang yang menyembah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, suatu yang tidak akan pernah bisa sama. Sama seperti tidak samanya orang yang buta dan yang melihat. Tidak samanya antara kekufuran dan keimanan. Barakallahu fikum. Sama seperti tidak sama, demikian juga seperti apa? Tidak samanya antara kegelapan dan terang benderang. Baik. Cahaya dan kegelapan. Sama seperti tidak samanya pula antara apa? Antara panas dan dingin. Tidak sama antara kekufuran dan kesyirikan. Apa namanya kekufuran dan keimanan, kesyirikan dan ketauhidan. Am hal tastawi dzulumatu wan nur. Demikian juga. Apakah sama antara yang namanya kegelapan dan cahaya? Tidak mungkin sama. Sama juga antara apa? Kesyirikan dan ketauhidan. Barakallahu fikum. Keimanan dan kekufuran. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim. Atau ada Tuhan yang mereka sembah ini yang juga memiliki ciptaan selain ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Am ja'alu lillahi syuraka'a, ini yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu. Apakah sekutu-sekutu yang mereka sembah ini mencipta sama seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tersamarkan mana yang merupakan ciptaan sekutunya, mana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi. Yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mencipta sama seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka sendiri bingung mana ciptaan Allah, mana ciptaan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka harus mengakui bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki segala-galanya kecuali Allah. Tidak ada yang memelihara semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipertanyakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kalau kalian yakin dengan keyakinan, kenapa kalian masih berharap kepada selain Allah? Kalian kenapa menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Qulillahu khaliqu kulli syai, katakan wahai Muhammad bahwa dia Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Selain Allah dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk sebesar dan sehebat apapun dia. Tetap makhluk. Malaikat kadia, rasul kadia, arsy, kursi, langit, bumi, apapun dan siapapun semuanya lah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk kita harapkan. Baik, kita berdoa kepadanya kecuali Allah tabaraka wa taala. Masyaallah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, satu-satunya yang berkuasa, yang mengatur semesta alam ini, yang berkehendak. Hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar yang memaksa segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Masyaallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, wa huwal wahidul qahhar, yang berhak untuk diibadahi. Bukan patung, bukan berhala, bukan langit, bukan bumi, bukan matahari, bukan bintang. Tapi bulan juga demikian. Pohon, dada yang berhak. Gunung, mata air, barakallahu fikum, lembah, lautan. Atau penguasa-penguasa yang mereka yakini adanya penguasa di sana selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu khaliqu kulli syai wa huwal wahidul qahhar. Dialah Subhanahu wa taala maha esa, satu-satunya. Al-Qahhar yang memaksa. Yang maha memaksa apapun dan siapa, apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Aini barakallahu fikum, pengingat untuk kita tentang masalah ketauhidan. Karena masih saja ada di antara orang-orang yang ngaku muslim ini, baik Islam agamanya, ternyata praktek ibadah yang dia lakukan, mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Betul dia masih menyembah Allah, tapi juga dia menyembah yang lainnya. Dan inilah yang dikatakan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahih, mungkin dia sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, puasa, tapi giliran berdoa, berharap, dia berdoanya, berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Dan itu adalah kesyirikan. Mereka namakan apapun nama itu, mau namanya tawassul, mau namanya apa? Barakallahu fikum. Kalau itu pada hakikatnya adalah kesyirikan, ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Allahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.